Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan jarah wa ta'dil dan apa yang dibahas di dalamnya? Jarah artinya mencacat, ta'dil artinya merekomendasi. Dulu para ulama kita melakukan jarah dan ta'dil terhadap para rawi hadis, dan lebih luas daripada itu terhadap orang-orang termasuk ahli bid'ah. Mereka yang berhak untuk dijarah atau dicacat, ulama mencacatnya dalam arti misal mengatakan fulan terpengaruh pemikiran Syiah, fulan terpengaruh pemikiran Khawarij, atau kepada para rawi yang lemah, fulan dhaif, lemah, atau fulan kadzdzab, pendusta. Ta'dil semacam mengatakan fulan seorang yang thiqah, terpercaya. Fulan tsabit, seorang yang kokoh dalam meriwayatkan. Inilah jarah wa ta'dil. Ini ilmu para ulama kita rahimahumullah untuk menjaga hadis Nabi dan menjaga agama. Tanpa ada ilmu jarh wa ta'dil, maka akan masuk dalam agama Islam ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Karena tidak adanya filter untuk menyaring siapakah yang berhak diikuti dan siapakah yang tidak berhak diikuti. Dan kitab-kitab jarh wa ta'dil begitu banyak, ya, kitab-kitab Imam Ahmad rahimahullah, pertanyaan Abu Dawud kepada beliau, pertanyaan Abdullah bin Ahmad kepada ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim, pertanyaan Abdurrahman bin Abi Hatim kepada ayahnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Inilah gambaran tentang ilmu jarh dan ta'dil. Dan itu pun berlaku di masa sekarang, bukan untuk para rawi karena mereka sudah berlalu, ya, ulama sudah menghukumi, kita tinggal mempelajari. Di saat ini lebih terkait dengan para pembawa dakwah. Mereka berhak dijarah dan ta'dil supaya terlihat siapakah yang berhak diambil ilmunya, siapakah yang tidak. Ini ilmu warisan dari para ulama kita, bahkan dari Nabi SAW, dan itu ajaran Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab.